yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini, kau takkan percaya. Kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk menyatakan yang sesungguhnya? Kau lah segalanya bagiku. Kau lah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Kau takkan percaya. Kau selalu haruskah ku menangis untuk menyatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya bagiku. Kaulah curahan. Kau seorang. Kaulah segalanya bagiku. Kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Hanya kau seorang.